Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Ulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Jabir, sifat ketiga dari salatul khauf, bahwa beliau salat bersama Rasulullah SAW dua saf saat itu, satu saf di belakang Rasul, musuh berada di antara mereka dengan kiblat, Nabi takbir, semua takbir di belakang beliau, Nabi rukuk, semua rukuk di belakang beliau, beliau angkat kepala dari rukuk, semua but angkat kepala dari rukuk, kemudian beliau turun sujud. Saf yang di belakang Rasul ikut sujud, sementara yang di belakangnya lagi menghadap ke arah musuh siaga. Begitu ini selesai sujud, berdiri saf yang berikutnya melanjutkan sholatnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita faidah fiqhiyah, faidah fiqih yang ulama istinbat ambil dari ini, bahwa seorang makmum yang tertinggal oleh imamnya karena uzur, tertinggal gerakan-gerakan imam karena suatu uzur, alasan yang syar'i, maka dia mengqadha, membayar, mengqadha rokaat yang dia tertinggal padanya. Misalnya, seorang makmum, kamu sebagai seorang makmum tidak mendengar takbirnya imam turun rukuk. Sampai dia mengangkat kepala. Sami Allahu liman hamidah. Kamu tidak dengar. Kamu baru tahu, baru sadar, tiba-tiba imam sudah sujud. Maka apa yang kamu lakukan? Kamu rukuk. Kamu bangkit dari rukuk. Kemudian mengikuti imam sujud. Demikian, karena kamu ketinggalan imam karena udzur, karena enggak dengar takbir imam tersebut. Dan itu bukan mukhalafah, bukan menyalahi imamnya, karena gerakannya secara zahir menyalahi. Imamnya rukuk, ini berdiri, imamnya sujud, maaf. Imamnya sujud, kamu masih berdiri, masih rukuk. Memang secara zahir menyalahi gerakan imam. Tidak seperti yang Rasul katakan, innama ju'ilal imam liyudamma bih. Imam diikuti, dijadikan imam untuk diikuti. Kamu sekarang tidak mengikuti imam, memang. Tapi karena udzur, boleh. Anta ma'dzur. Kamu dapat udzur dan tidak teranggap secara syar'i menyalahi imam, karena memang tidak dengar. Dan yang semacam ini mungkin saja terjadi. Baik itu karena uzur, misalnya gangguan pada sound system, atau orangnya memang berat di pendengarannya, samar-samar, tidak seberapa mendengar. Al-Muhim ada sebab-sebab yang karenanya dia uzur, tidak bisa mengikuti imam. Maka saat itu hendaklah dia mengkodok, mengamalkan gerakan yang dia tertinggal oleh imamnya. Demikian secara umum, kecuali dalam satu kasus. Kalau tadi langsung begitu imam sujud, ya sudah kamu ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, kamu ikuti sujudnya imam. Kecuali satu keadaan diperkecualikan dari ini, yakni tidak mengkodok langsung seperti itu, dalam satu kasus, yaitu ketika imam sudah kembali di posisi yang kamu berada padanya. Kamu sedang berdiri misalnya ini, karena gak dengar atau ini itu tadi sebab-sebab udzur, tiba-tiba imam sudah berdiri lagi di rokaat kedua. Kamu masih berdiri di rokaat pertama. Kamu belum rukuk, kamu belum sujud. Imam sudah kembali. Diketahui misalnya dari bacaannya, misalnya itu gampangannya sholat Jumat misalnya, di rakaat pertama imam baca subhanallahi wa rabbikal a'la, kamu baru sadar tiba-tiba hal ataka hadithul ghasyiyah, berarti sudah rakaat kedua imamnya. Kamu tertinggal ruku, dua sujud, imam sudah kembali di posisi yang kamu berada padanya, sama-sama berdiri. Dalam kondisi ini tidak dibenarkan kemudian kamu Allahu Akbar, ruku, sujud dua kali, berdiri mengikuti imamnya. Tidak. Kenapa? Karena saat itu imam sudah kembali menyamai kamu di posisi kamu berdiri. Ini pengecualian kasus kalau terjadi sampai demikian. Jika itu terjadi, kamu qadha setelah imam salam. Tunggu sampai imam salam, itu sudah kamu lakukan tadi. Apa ini masbuk? Bukan musbuk, beda. Tetapi ini fuqaha masukkan ke dalam bab sahu. Sahun, sahun itu karena lupa atau karena kesalahan. Karena udzur tadi, ya emang dia gak dengar, atau tadi lampu mati mungkin, atau sound systemnya bermasalah, dan yang semisalnya. Dalam hadis diriwayatkan di Abu Dawud dari Abu Ayyash Az-Zuraqi, ada tambahan innaha kanat bi Usfan. Oh, kejadian perang ini yang Rasul lakukan salat khauf ini, musuh di kiblat, itu di Usfan kejadiannya, daerah Usfan. Sifat yang keempat dari tata cara sholat khauf, linnasai min wajhin akhar an Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atain thumma sallam thumma salla bi akharin rak'atain thumma sallam. Wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Dari Jabir, di riwayat Nasa'i, bahwa Rasul sholat dengan sekelompok dari para sahabat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Serupa dengan riwayat itu, riwayat Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, dan itu teranggap 2 hadis karena beda sahabat yang meriwayatkan, istilahnya beda makhraj, menunjukkan itu jalan lain, riwayat lain, sehingga menambah kekuatan hadis. Nasa'i yang meriwayatkan hadis ini termasuk dari ashab Sunan Arba'ah, karena Sunan Arba'ah Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada khilaf di kalangan muhaddisin, para ulama hadis, mana yang lebih dikedepankan, yakni dari sisi kekuatannya, kesohihannya, Nasa'i ataukah Abu Dawud untuk menduduki posisi ketiga. Karena kita tahu yang paling tertinggi adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Dari 6 induk kitab ini, yang di posisi ketiga mana? Sebagian menguatkan Abu Dawud, sebagian ulama lain menguatkan Nasa'i. Nasa'i punya kelebihan di kitab beliau, disebutkan oleh para ulama kitabnya teranggap sebagai kitabul ilal, kitab illah, illah-illah hadith, karena sering beliau sebutkan di riwayat lain begini, fulan meriwayatkan seperti ini, berbeda dengan fulan, antara perawi yang satu dengan yang lain disebutkan perbedaan-perbedaan riwayatnya, dan itu ilal, ilmu yang cukup rumit dan sangat penting dalam hadis dan periwayatannya. Nasa'i rahimahullahu ta'ala termasuk yang terakhir wafat, karena wafat beliau belakangan dibanding imam-imam lain yang 5, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nasa'i belakangan wafatnya. Beliau wafat tahun 306 atau 304 sekitar itu. Nah, wafatnya belakangan sendiri rahimahullahu ta'ala. Dan salah satu pelajaran penting, keunikan yang, atau bukan keunikan, keajaiban yang ada pada beliau rahimahullah, semangat beliau dalam menuntut ilmu, dalam mendengar dan mencari hadis Rasul SAW. Salah satu guru beliau banyak, sebagian dari mereka sama dengan guru-guru Bukhari dan Muslim. Sebagian dari gurunya ada yang namanya Harith bin Miskin, Imam Harith bin Miskin. Harith bin Miskin disebutkan dalam biografinya, terkadang terjadi sesuatu antara beliau dengan Nasa'i. Ya, namanya manusia, ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada ketersinggungan. Al-muhim, sampai kemudian kalau lagi ada perseteruan, Harith bin Miskin marah dan mengusir Nasa'i dari majelisnya. Kamu gak boleh hadir, keluar. Manusia biasa mereka demikian, terkadang. Al-Muhim, dikeluarkan Nasa'i dari majelis, Harith bin Miskin tidak boleh hadir, duduk di situ. Tapi lihat, seorang Nasa'i rahimahullah ta'ala, imam, beliau tidak ingin tertinggal faedah enggak ingin ketinggalan ilmu dan tidak ngambek kemudian ini Harith bin Miskin ngusir saya, marah sama saya, tinggal saja PN itu. Enggak demikian Nasai. Apa yang dilakukan Nasai saat ada perseteruan, ada tegang hubungan antara beliau dengan Harith? Nasai duduk di luar majelis. Misalnya majelis di sini, beliau di luar sembunyi, entah di mana begitu. Mendengar apa yang dibacakan, yang dijelaskan di majelis Harith. Dan ikut meriwayatkan, ikut menulis. Di Sunan Nasai tidak sedikit ada beberapa hadis akan disebutkan oleh Nasai begini: Haddatsani Harith bin Miskin qira'atan 'alai wa ana asma'. Hadis ini aku dengar, aku dapati dari Imam Harith bin Miskin, tapi enggak berhenti di situ. Karena akan terkesan dusta, oh, beliau enggak dengar, beliau di luar majelis. Tidak langsung mendapatkan hadis itu dari Harith. Tapi beliau katakan, aku dapati ini dari Harith bin Miskin dalam bentuk dibacakan hadis itu kepada Harith bin Miskin dan aku mendengarnya, maksudnya mendengar dari luar majelis. Karena salah satu bentuk periwayatan hadis qiraatan 'ala syekh, si murid membacakan riwayat dan syekhnya mendengar dan mengikrar nanti. Hadis ini engkau dapati wahai syekh dari jalan fulan bin fulan. Dari fulan bin fulan dibacakan sampai Rasulullah SAW berkata begini, berbuat begini. Dibacakan kepada syekhnya, berarti itu hadisnya syekhnya, gurunya. Harith bin Miskin dibacakan hadis itu, Nasai dengar dari luar. Hanya boleh katakan hadis ini dibacakan kepada Harith bin Miskin dan aku mendengarnya, karena mendengar dari luar. Maka tidak tertinggal beliau dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya Harith bin Miskin rahmatullahi alaih. Demikian harus semangat besar beliau dalam periwayatan hadis dari gurunya Harith bin Miskin. Serupa dengan itu kisah Imam Bukhari rahimahullah ketika terjadi gesekan dengan gurunya imam besar pula Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, imam besar di zamannya. Walhasil disebutkan mungkin yang terjadi adalah faktor sosial, kecemburuan sosial. Karena kalau Bukhari masuk di satu daerah penuh majelisnya, imam besar Bukhari, ulama besar di zamannya. Bahkan beliau katakan, kalau aku mendatangi suatu majelis, maka seringnya majelis tersebut lebih banyak mendapatkan faidah dariku ketimbang aku mendapatkan faidah dari majelis itu. Karena keilmuan beliau rahimahullah. Al-Muhim, masuk Bukhari, majelisnya lebih ramai, lebih besar dibandingkan majelisnya Muhammad bin Yahya Dzuhli. Padahal notabene Muhammad bin Yahya Dzuhli termasuk dari rentetan sekian guru-guru Bukhari. Al-Muhim sampai kemudian diisukan bahwa Bukhari termasuk yang mengatakan Quran makhluk, padahal itu mendapat kufur yang diingkari oleh para ulama salaf semenjak dulu. Hal ini terjadi dajjah, terjadi goncang di sana sini. Bukhari berpendapat begini begitu, fitnah. Sampai kemudian beliau keluar dari negeri tersebut dan banyak yang cinta, banyak yang sayang, banyak yang membela Bukhari. Sampai-sampai disebutkan Imam Muslim, Muslim termasuk murid senior Bukhari rahimahullah, karena sangat cintanya kepada gurunya. Dan tidak jarang Muslim mencium keningnya Bukhari dan beliau katakan, anta ustadzul asatid, engkau ustadznya para ustadz hadis. Dicium keningnya Bukhari. Al-Muhim, Muslim karena sangat cintanya kepada Bukhari, beliau datangi Muhammad bin Yahya Dzuhli, beliau termasuk juga berguru kepada Dzuhli, dan dikembalikan kepadanya seluruh riwayat Dzuhli karena pembelaannya dan cintanya kepada Bukhari. Al-Muhim, Dzuhli pun tidak sedikit pengikutnya, murid-muridnya. Ada juga yang membela Dzuhli, Dzuhli enggak mungkin, Yahya Dzuhli begini begini. Sehingga terjadi dua gap, terjadi dua kubu. Hampir perkara itu lebih besar, hampir masalah itu meledak luar biasa, karena di antara dua imam besar, kalau saja bukan karena Allah SWT yang menyelamatkan. Kemudian para ulama sunnah, para imam dan para perawi hadis yang lain menyadari bahwa ini masalah bukan yang sepantasnya untuk sampai sebesar itu dampaknya, menimbulkan wala wal bara, yang ini empati kepada yang ini, bela ini, membenci memusuhi yang itu, terjadilah dua kubu, dua blok saling bertentangan, saling bermusuhan. Ini bahaya kalau dilanjutkan, akan terjadi ta'asub, akan terjadi fanatik hanya atas nama perorangan, ini pro Bukhari, ini pro Dzuhli. Disadari itu oleh para ulama sunnah, masalahnya masalah fitnah dan pribadi dan ini. Al-Muhim, manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan izin Allah SWT, fitnah itu bisa direda. Walhamdulillah, tidak terjadi apa-apa. Tetap saja Bukhari adalah Bukhari, tetap sebagai imam dan ulama hadis, tidak turun sedikit pun dari derajat dan kemuliaan beliau. Demikian pula Yahya Dzuhli, Muhammad bin Yahya Dzuhli, tetap sebagai seorang imam, seorang alim. Tadi ketergelinciran manusia, ada faktor iri dengki, ada faktor ini manusia, tetapi tidak mengeluarkan beliau dari keimamahannya. Tetap para ulama pun banyak meriwayatkan darinya, dari Dzuhli rahimahullahu taala. Al-Muhim, pelajaran dan ibrah bagi kita bahwa hikmah dan kesempurnaan milik Allah semata. Selain daripada itu, bahwa mereka, para a'immah, para ulama, tidak larut dalam perselisihan, tidak larut berkepanjangan dalam problem dan perseteruan, dipanjang-panjangkan, dibesar-besarkan, terus dipelihara dan berdampak munculnya wala wal bara. Tidak bertegur sapa, bermuka masam, cemberut, permusuhan ini berkelanjutan panjang, tidak. Dipadamkan itu di tempatnya, diselesaikan dan diselamatkan oleh Allah umat ini dari perkara yang tercela. Kembali kepada hadis, Nasa'i rahimahullah meriwayatkan demikian dari Jabir, Rasul sholat sekelompok dengan para sahabat, dua rakaat kemudian salam, kemudian sholat dua rakaat lagi, kemudian salam. Ini sifat keempat, di mana Rasul bagi para sahabat dua kelompok, dua pasukan, yang satu menghadapi musuh, yang satu sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sholat bersama Rasul begitu salam, dua rakaat salam, pergi dari tempatnya menuju musuhnya. Dengan demikian sholat mereka bersama Rasul sempurna dari awal hingga akhir, dua rakaat salam. Begitu mereka ke musuh, kelompok yang tadi bersama musuh, mereka mundur, sholat bersama Rasul SAW dua rakaat, kemudian salam. Di dalam hadis ini para ulama sebutkan bahwa imam melakukan sholat sunnah terkait kelompok yang kedua, karena sholat imam yang pertama dua rakaat itu sholat wajibnya, duhur misalnya, itu dua rakaat. Ya, sholat duhurnya memang sholat fardu lima waktu. Adapun dua rakaat berikutnya yang Rasul lakukan bersama sahabat kelompok yang kedua, bagi sahabat yang di belakang Rasul sholat duhur, sholat fardu lima waktu. Rasulullah sendiri dua rakaat bersama mereka sunnah bagi Rasulullah. Sholat Rasulullah saat itu adalah sholat sunnah, karena Rasul sudah sholat duhur bersama kelompok yang pertama. Dan ini permasalahan yang disebutkan oleh fuqaha, bolehnya seorang imam melakukan sholat sunnah atau imamnya sholat sunnah mengimami jamaah sholat, sholat wajib. Boleh. Salah satu dalilnya hadis ini. Boleh imam itu sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Dengan gambaran yang bermacam-macam, contoh lain misalnya, kamu sudah sholat jamaah, ada temanmu datang belakangan terlambat, belum sholat, maka dia ingin mendapat fadilah keutamaan sholat jamaah, kamu diajak, ayo sholat jamaah aku, agar aku gak sholat sendirian, ya, kamu imamnya, gak apa-apa, kamu ngimami dia, kamu sholat sunnah, kamu sudah sholat, tapi boleh kamu sholat sunnah, dia menjadi makmum kamu, padahal itu baginya sholat wajib. Begitu seterusnya, imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Di dalam hadis ini para fuqaha menyebutkan demikian pula kejadian Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengimami kaumnya di masjid mereka. Artinya Mu'ad sholat bersama Rasulullah dulu, karena Mu'ad seorang sahabat yang mulia, tidak ingin ketinggalan sholat jamaah bersama Rasulullah. Maka beliau sholat bersama Rasulullah. Sampai selesai salam, beliau ke kampungnya pulang. Sudah sholat Mu'ad. Kaumnya menunggu Mu'ad. Begitu Mu'ad datang, mereka komat sholat. Imamnya siapa? Mu'ad. Sehingga Mu'ad bagi mereka sholat sunnah, tetapi mereka yang di belakang Mu'ad, makmumnya sholat wajib, sholat fardu. Dan itu diketahui oleh Rasul SAW, bahkan diketahui oleh Allah SWT, karena zaman-zaman wahyu syariat masih turun dan tidak ada pengingkaran. Tidak ada pengingkaran dalam Quran, tidak ada pengingkaran dalam sunnah. Kalau itu salah, kalau itu mungkar, gak boleh, gak benar, pasti ada teguran, ada yang diluruskan. Karena Allah Maha tahu. Maka ini takrir, dibenarkan perbuatan Mu'ad tersebut, dan dibenarkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak turun wahyu kepada Rasul, diperintah Rasul untuk meluruskan itu, membenahi kejadiannya dan seterusnya. Tapi tidak ada. Demikian pula hadis ini juga jelas bagaimana Rasul sholat sunnah mengimami jamaah para sahabatnya yang sholat wajib. Maka boleh perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imamnya niat sholat sunnah, makmumnya niat sholat fardu, sholat wajib. Nah, al-muhim, ini sifat yang keempat dari tata cara sholat al-khawf. Wadih bahwa sempurna dilakukan bersama setiap kelompok jika itu memungkinkan. Kalau dua rakaat salam, selesai sholat. Yang ini langsung ke musuh, yang di musuh mundur, sholat bersama Rasulullah SAW, dua rakaat kemudian salam, masing-masing sempurna sholatnya bersama imamnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an anna an-nabiyya shallal salatal khauf biha ula'i raq'ah. Wa biha ula'i raq'ah wa lam yaqdhu. Dari Hudzaifah berkata bahwa Nabi salat khauf bersama sekelompok sahabat satu rakaat, kemudian bersama sahabat yang lain satu rakaat, dan mereka tidak mengqadha'nya. Diriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa mithluhu 'inda Ibnu Khuzaimah 'an Ibnu Abbas. Serupa dengan itu riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalan Ibnu Abbas. Ini termasuk sifat kelima, tata cara kelima dalam pelaksanaan sholat al-khawf, yaitu imam sholat dua rakaat, makmum para mujahidin sholat masing-masing satu rakaat bersama imamnya. Demikian sekelompok menghadapi musuh, sekelompok sholat bersama imamnya, terbagi menjadi dua. Sekelompok pertama sholat dua serokaat bersamanya, kemudian salam. Kelompok pertama ini dapat satu rokaat bersama imamnya, kemudian dia salam, lalu dia ke musuh. Kelompok kedua datang, ikut sholat bersama imam rokaat kedua, kemudian salam. Dengan demikian imamnya sholat dua rokaat masing-masing dengan kelompok yang terbagi menjadi dua tadi. Adapun mujahidin yang perang, masing-masing sholat satu rokaat. Dan ini juga perbedaan yang menyalahi kebiasaan sholat terkait makmumnya hanya sholat satu rakaat kemudian salam. Oleh karena itu para ulama masuk isya. Iya. Kemudian untuk sekedar ini, sebagian ulama karena diperselisihkan hadis ini mengatakan bahwa keadaan khauf, keadaan takut mencekam seperti perang. Antum tahu bagaimana peperangan itu menakutkan, tegang, mencekam. Tapi itu pun kata mereka tidak menjadi alasan untuk dikuranginya jumlah sholat. Dua rakaat ya tetap dua rakaat, nggak boleh kemudian satu rakaat salam. Nggak ada sholat dikurangi rakaatnya. Naam, tata caranya mungkin berkurang dari kesempurnaan seperti tadi. Tentunya dipercepat sholatnya karena perang. Mungkin pandangan ke arah musuh, naam. Tapi dua rakaat tetap dua rakaat. Adapun ini aneh, satu rakaat kemudian salam kelompok yang jamaahnya. Makanya dari situ sebagian ulama nilai bahwa ini hadis dhaif, nggak bisa diterima karena menyalahi yang umum atau yang ma'ruf dalam sholat. Jumlah rakaat sholat tidak mungkin dan tidak boleh dikurangi. Karenanya mereka katakan hadis ini dhaif. Nah, namun sebagian ulama lain mengatakan boleh, hadis ini tidak dhaif. Hanya saja tentunya karena keadaan-keadaan darurat yang sangat, keadaan genting dan sangat mencekam, terbatasi dengan kondisi tersebut mempengaruhi hukum-hukum syariat yang ada. Dan Imam Ahmad termasuk yang berpendapat boleh dilakukan sifat semacam ini, satu rakaat salam bagi jamaahnya saat memang sangat mencekam, sangat tegang dan menakutkan. Dan ini juga seperti tadi, dari awalnya memang sholatul khauf disyariatkan karena kondisi, kondisi yang mencekam diringankan, diringankan sedemikian rupa dilakukan, memang tidak sesuai dengan keumuman sholat ketika keadaan itu aman sehingga boleh diamalkan. Mungkin secara global demikian, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.